أصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد طيب kita kemarin ini ya mempelajari anwa ta'nis yaitu isim atau mudzakkar dan ada yang muannas. Anwa ta'nis apa pertama Pak Imam? Nama nama perempuan. Kemudian yang kedua apa ya? Ada tak marbutah yang kemudian apa juga alif ta'nis maksurah kemudian mamdudah kemudian apa muannas majazi itu bukan hakiki ya, hakiki itu apa ya laki-laki sebenarnya atau perempuan ya perempuan sebenarnya tapi ini hakiki nggak ada jenis kelaminnya tapi dia dimasukkan pada warna seperti syamsun yadun ainun nafsun kemudian apa ya akhi jamak taksir ya, apa semua jamak taksir apa semua jamak taksir? Tapi apa yang ghairu akil? Allah alam kenapa itu di apa diberi contoh rusulun ambiyau rusul ya laki-laki, ambiya juga laki-laki. Masajidu nah ini muannas tuh muannas. Buyutun aklamun kemudian syawari'u kemudian manadilu jamak-jamak yang bukan akil sehingga masajid di situ domirnya pakai apa? Hiya domirnya pakai hiya al-masajidu hiya ba'idatun hasil masjid hiya itu jauh atau al-masajidu hiya baitullahi masjid-masjid dia adalah rumah Allah maka hiya kata gantinya muannas kemudian huruf yaitu baik itu huruf hijaiyah atau huruf jar atau huruf apa saja maksudnya huruf itu yang bukan apa ya kan isim dan bukan fi'il hukumnya muannas. Ya, misalnya ba. Kalau misalnya dikatakan di fathah ba yang di fathahnya ba apa bacanya? Futihat al-ba'u. Ya, di fathahkan ba. Ya, pakai ta ta'nis futihat al-ba'u. Pakai ta. Huzifat al-ba'u dihilangkan ba ya pakai ta paham ya min ila inna min hiya harfu jarin pakai hiya min hiya harfu jarin ila hiya harfu jarin inna hiya harfu apa nasbin pakai hiya asma'ul qura yakni nama-nama daerah nama daerah Misro, Jakarta, Bandung dan sebagainya itu hukumnya muannas. Kemudian kita masuk pada bab marfu'atul asma. Ya, kita masuk pada isim-isim yang marfu'. Ini masuk dalam inti pelajaran nahwu. Kalau sebelum-sebelumnya itu adalah pengetahuan tentang cabang-cabang dari nahwu. I'rab itu apa, bina itu apa, kemudian alamat-alamatnya itu apa. Terus kemudian inti dari nahwu ya ini membahas isim-isim marfu. Kapan isim-isim itu marfu? Marfu yang dengan apa? Kan sudah dipelajari alamat-alamat apa. Ya, diberi alamat yang sesuai dengan kalimat. Kalau misalnya isim mufrad, maka diberi alamat apa? Rafa'nya, alamat dhamma. Kalau jamak mudzakkar salim, diberi alamat apa? Apa? Jamak mudzakkar salim apa? Apa namanya? Wawu. Kalau asmaul khamsah, diberi alamat apa ya? Tidak ada rafa. Diberi alamat apa? Apa? Apa? Wow. Dan kalau isim alladzi kemudian jamak taksir bila alamat apa? Dhamma. Kalau af'al hamzah diberi alamat apa? Sebutin nam. Nah, disebutkan di sini al-marfu'atu sab'atun. Al-marfu'atu yaitu isim-isim yang marfu' sab'atun, ada tujuh. Wahia al-fa'ilu wa na'ibul fa'ili al-mubtada'u khabarul mubtada'i ismu kana wa akhwatiha khabaru inna wa akhwatiha. Kemudian at-tabi'u lil marfu'. Kemudian dibahas satu persatu dari tujuh marfu'at tersebut. Yang pertama adalah fa'il. Al-fa'ilu ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'lil ma'lumi wa dalla 'ala man fa'ala al-fi'la. Fa'il itu adalah isim yang marfu' yang jatuh setelah fi'il yang ma'lum. Isim marfu' yang jatuh setelah fi'il yang ma'lum. Fi'il ma'lum itu kebalikan dari fi'il apa? Apa? Majhul. Yang jatuh setelah fi'il yang ma'lum, misalnya nasara, fataha, jalasa, mana'a, itu maklum. Maksudnya apa? Futiha, muni'a, julisa, dan sebagainya. Wadalla, dan fa'li itu menunjukkan. Ya dalla, maksudnya apa? Yaitu fa'il. Ya dalla, fa'ilnya itu apa? Fa'ilnya itu dhamir mustatir, takdirnya huwa, kembali ke fa'il, al-fa'ilu. Tulisan al-fa'ilu. Wadalla dan fa'il itu menunjukkan ala man fa'ala al-fi'l, atas orang fa'ala yang melakukan al-fi'la, perbuatan. Nah, jadi isim fa'il, jadi fa'il bukan isim fa'il ya, tapi fa'il. Kalau isim fa'il itu pembahasan apa? Pembahasan sorof. Kalau fa'il pembahasan nahwu. Kalau isim fa'il yang menunjukkan pelaku, tapi dia tidak mesti harus, tidak mesti marfu'. Kalau isim fa'il ya bisa kedudukannya apa saja marfu', bisa mansub juga iya, majrur juga iya, ya. Yang wazannya apa? Fa'ilun, itu isim fa'il. Sajidun, qari'un, mani'un, dan sebagainya. Kalau fa'il di sini adalah pembahasan nahwu. Dia adalah isim marfu' yang jatuh setelah fi'il yang ma'lum. Yang jatuh setelah fi'il yang ma'lum. Wadalla, dan fa'il itu menunjukkan ala atas man orang yang fa'ala melakukan al-fi'la perbuatan, yaitu yang menunjukkan pelaku perbuatan. Mislu qala an-nabi, telah berkata nabi. Ya an-nabi ini jatuh setelah apa? Fi'il. Ya harus jatuh setelah fi'il. Enggak boleh fa'il mendahului fi'il, itu enggak boleh. Enggak dikatakan fa'il lagi. Kalau misalnya dibalik menjadi apa, Pak Imam? An-nabiyyu qala. Kalau dibalik an-nabiyyu qala, apakah an-nabiyyu itu fa'il, Pak Imam? Bukan. Tapi apa? Mubtada. Ya, pakai mubtada. Kemudian jumlah qala, fi'il dan fa'il, fi mahalli rafin fa'il. Fi mahalli rafin khabar. Paham ya? Qala an-nabiyyu, an-nabiyyu ini jatuh setelah fi'il. Dan dia menunjukkan seseorang yang melakukan perbuatan, yaitu perbuatan apa? Qala, perbuatan qala. Paham ya? Nah, dan fa'il itu enggak harus langsung setelah fi'il, enggak harus. Yang penting dia itu jatuh setelah fi'il. Enggak harus langsung qala an-nabi, ini jelas. Tapi kalau terpisah, misalnya qala lakan nabiyyu, qala laka an-nabiyyu, telah berkata laka kepada kamu an-nabiyyu, nabi. An-nabi sebagai tetap dia sebagai fa'il walaupun terhalang. Ya. Kalau misalnya terpisah dengan fi'ilnya, maka antum cari mana yang melakukan perbuatan tersebut. Misalnya qala laka fil masjidi hadzal yauma Muhammadun, qala laka fi hadzal masjidi Muhammadun. Soalnya apa? Muhammadun, Muhammad, intinya Muhammadun yang berkata, intinya Muhammadun qala. Ya, kemudian ditambah-tambahi Muhammadun, qala ditambahi laka fil masjidi Muhammadun. Muhammadunnya itu fa'il. Qalat Aisyatu. Ya, maka kalau fa'ilnya mudzakkar, maka tidak ada ta'nits. Kalau fa'ilnya mu'annas, maka harus ada ta'nits. Qalat Aisyatu. Ya, qalat ta'nya menunjukkan bahasanya fa'ilnya itu apa? Mu'annas. Nah, ta'nits ini sangat bermanfaat sekali untuk mengetahui fa'ilnya itu mu'annas atau mudzakkar. Ketika kita ragu-ragu, ini dikatakan mudzakkar atau mu'annas, ada enggak ta'nitsnya? Kalau ada berarti perempuan, kalau enggak ada berarti laki-laki. Misalnya qalat Nurun, berarti Nur itu perempuan. Tapi kalau qala Nurun, berarti Nur di situ nama orang, laki-laki perempuan, laki-laki. Ya bisa jadi ada yang perempuan diberi nama laki-laki. Misalnya Zaidun, ma'ruf Zaidun itu nama laki-laki. Barangkali kan ada ya, kalau apa orang Indonesia nama perempuan, nama laki-laki dipakai untuk perempuan. Misal dalam lughatul arabiyyah, Zaidun ini laki-laki. Misalnya Zaidun digunakan untuk nama perempuan, berarti apa? Qalat Zaidun. Loh, berarti Zaid ini apa? Perempuan, karena ada ta'nits. Fazal mujtahidu. Fazal mujtahidu, berbahagia orang yang bersungguh-sungguh. Telah bahagia atau faza, faiz, yaitu berhasil. Fazal mujtahidu, telah berhasil orang yang bersungguh-sungguh. faiz, faiz yang berhasil. Hadarul mudarrisu, telah hadir seorang mudarris. Hadaratil mudarrisatu, telah hadir mudarris perempuan. Rasibal kaslanu, rasaba, rasabal kaslanu, telah gagal orang malas. Al-fa'ilu, ada yang zahir dan ada yang dhamir. Yang zahir, semua tadi yang kita baca itu zahir. Sahalal ustadu, ya, al-ustadu itu fa'il zahir. Zahir itu apa? Bukan, bukan dhamir. Zahir itu bukan dhamir. Sa'alal ustadu, al-ustadu fa'il. Marfu, alamat rafa'nya apa? Ad-dhamma. Kenapa dhamma? Karena isim mufrad. Sallal waladu, apa artinya sallal waladu? Ya, baik. Anak kecil itu telah sholat, telah sholat karena fi'ilnya madhi. Bakat Maryamu, apa ya? Artinya menangis. Maryam telah menangis. Maryam telah menangis. Kemudian fa'il ada yang dhamir. Dan dhamir itu ada yang muttasil dan ada yang mustadir. Katabat, jalasat, kharajna. Fa'ilnya apa ya, Abu Yahya? Katabat. Dhamiruhu. Iya. Jalasat, ya. Ada. Takdiruhu, ya kharajna, ya hi. Bukan musatir, tapi muttasil. Ya mana dhamirnya? Apa? Apa? Kharajna, ya mana? Tidak dengar? Nahnu. Orang itu apa? Tidak sah. Ana Arasina. Untuk apa? Nahnu. Untuk apa bapak? Ha? Nah, nahnu. Kalau nahnu itu mustatir, berarti nomornya adalah fa'ilnya adalah dhamir mustatir. Gitu. Begitu apa? Enggak. Begitu ya. Muttasilnya mana? Nah. Nah, dhamirnya fa'ilnya itu adalah na. Dhamir na. Na itu dhamir apa? Muttasil. Ya, masih ingat tasrif fi'il madhi? Kharaja. Yang mustadir apa? Kharaja, kharaja, kharaju. Coba anda baca. Anda baca, kharaja. Iya. Harus tahu fa'alnya. Fa'alnya semuanya itu dhamir mustadir. Yang dhamir mustatir dan muttasil. Yang mustatir apa ya? Tasha. Yang mustatir apa? Ada dua saja, enggak banyak. Kharaja, kharaja. Ya, mana ya? Yang mustatir yang mana? Kharaja sama? Al-Kharaja panjang alif tasniyah fa'alnya Abu Yahya. Kharaja sama kharajat. Al-Kharaja mustatir jawazan takdiruhu wa kharajat fa'alnya domir mustatir jawazan takdiruhu apa? Iya. Selain itu adalah apa? Mud tasir. Kharaja, kharaja fa'alnya apa? Alif tasniyah. Kharaju fa'alnya apa? Wawul jama'ah. Kharajat, yaitu domir musadir takdir ya. Kharajata apa? Alif tasniyah. Kharajna apa? Nun niswa. Kharajta apa? Ta. Kharajtuma tuma. Kharajtum yani tum. Kharajti ti. Kharajtuma kharajtunna kharajtu kharajna. Selain dari kharaja sama kharajat, fa'alnya itu adalah dhamir mutasil, bukan mustatir. Yang mustatir sama artinya lah kharaja sama kharajat. Halo. Yakhruju fadl dibaca ya. Ya ya, yakhruju yakhrujan. Yakhruju akhrujuna akhrujuna. Yang lainnya itu adalah muttasil. Yakhrujani yaitu alif tasniyah. Yakhrujuna adalah wawu jamak. Nunnya alamat alamat rafa. Ya. Takhruju, takhrujani, takhrujuna. Ya. Kemudian takhruju, takhrujani, takhrujna. Takhruju, takhrujani, takhrujuna, takhrujina, takhrujani, takhrujna, akhrujuna, akhrujuna. Wawu jama'ah, alif tasniyah, dan ya al-mu'annatsah mukhatabah. Itu adalah fa'il. Kemudian yang kemudian berikutnya apa? Nun niswa. Itu adalah fa'il. Semua huruf-huruf fa'il. Paham ya? Halo. Ukhruj, ukhruja, ukhruju, ukhruji, ukhruja, ukhrujna. Yang musyatir apa ya Ubaidah? Pelama. Ukhruj, ukhruja, ukhruju, ukhruji, ukhruja, ukhrujna. Yang musyatir apa? Baca, apa? Apa? Ukhruj, ya. Ukhruj fa'alnya dhamir mustatir takdiruhu. Apa? Bukan. Renta, keluarlah. Berarti dhamirnya itu apa? Keluarlah. Keluarlah itu dia apa kamu? Nah, ya anta. Ya, dhamir mustatir takdiruhu anta. Ukhruj. Artinya apa? Hendaklah engkau keluar. Kemudian ukhruja, ukhruju, ukhruji, ukhruja, ukhrujna. Fa'alnya apa? Alif tasniyah, wawu jama'ah, ya mu'annatha mukhadabah, dan nun niswa. Oh ya. Dan sekarang kemudian contoh yang berikutnya ashrabu. Apa dhamirnya ya akhi? Kasha. Ashrabu. Ya, tashrabu. Bukan, Wad Yashrob. Anta atau? Ada dua. Tashrobu Maryam Al-Ma'a. Iya. Yashrobuna mana fa'alnya Pak Iman? Nunnya adalah Nun. Betul. Fa'alnya waw jama'ah. Nunnya adalah apa? Alamat Rafa. Uktub apa? Fa'alnya apa ya? Ubaidah. Ubaidah. Ubaidah. Iqra. Ya'lamu. Sen. Ketentuan-ketentuan fa'il. Satu, fa'il harus selalu marfu'. Fa'il itu selalu marfu'. Berarti bukan majrur, bukan mansub, bukan majzum. Nah, rafa'nya itu dengan apa? Ya, dikemarikan kepada kalimatnya. Apakah dia isim mufrad ataukah jamak taksir atau jamak nasarim? Ya. Kah masing-masing itu punya alamat itu adalah alamatnya adalah dhammah. Kalau apa? Jamak mudzakkar salim alamat rafa'nya apa? Wow. Wow bukan wow jamaknya. Wow alamat. Alamat rafa'nya wow. Wawunya itu bukan menunjukkan jamak bukan. Ya, muslimuna. Wawunya itu adalah tambahan. Ya, karena apa? Jamak mudzakkar salim menunjukkan banyak dengan tambahan wawu dan nun. Ya, bukan fa'il bukan. Enggak ada fa'il yang kami jamak. Yang wawu jamaah itu apabila apa? Fi'il mudhari' bersambung dengan wawu jama'ah. Ya, yashrabuna. Kemudian fa'il harus selalu didahului oleh fi'il ma'lum. Ya kalau dibalik maka dia bukan fa'il lagi tapi dia mubtada. Sa'alal ustadu. Al-ustadu fa'il dari sa'ala yang melakukan perbuatan soal. Nah, kalau dibalik al-ustadu sa'ala maka al-ustadu itu adalah mubtada. Sa'ala itu jumlah fi'il dan fa'il fi mahalli raf'in khobar. Paham ya? Fa'il tidak selalu bersambung dengan fi'il. Bersambung yaitu langsung sa'alal ustadu itu nyambung. Ya enak gampang. Tapi seringnya itu enggak bersambung. Tetapi ada kalanya terselang oleh kalimat lain. Sa'ala Muhammadan al-ustadu. Sa'ala Muhammadan al-ustadu. Fa'ilnya al-ustadu atau Muhammadan? Al-ustadu. Berarti yang bertanya adalah ustadz kepada Muhammad. Tapi kalau sa'ala Muhammadun al-ustada, berarti siapa fa'ilnya? Hah? Muhammad. Yaitu dilihat mana yang marfu. Yang mana yang marfu. Tidak selalu nyambung, ada kalanya terpisah. Sa'ala an hadihil mas'alati al-ustadu. Sa'ala an hadihil mas'alati, telah bertanya tentang masalah ini al-ustadu, yaitu ustad. Terhalang. Enggak mesti nyambung. Akan kalau misalnya terhalang, maka antum cari mana yang melakukan perbuatan sa'ala. Gak mungkin ada fi'il tanpa adanya fa'il. Gak mungkin, gak bisa. Gak mungkin terjadi. Kalau ada fi'il harus ada fa'il. Kemudian Bila fa'il sulit dicari, maka gunakanlah pertanyaan apa atau siapa. Yaitu sebelum fa'il, yaitu diberi kata apa, cocok enggak? Misalnya sholal waladu, telah sholat anak laki-laki itu. Nah, ini jelas enak. Nah, kalau terpisah, sholla fil masjidi ma'i al waladu, telah sholat di masjid bersama saya. Siapa? Yaitu walad, anak kecil. Yaitu cocok kalau dia diberi pertanyaan siapa. Siapa itu kalau dia itu yang berakal. Tapi kalau yang tidak berakal, pertanyaannya apa? Apa? Ya. Misalnya ya. Ja'at risalatun, telah datang surat. Ini enak jelas. Tapi kalau terpisah, misalnya ja'at ila hadhihi al-madinati, atau ja'at ila hadhal baiti, ja'at ila hadhal baiti risalatun, telah datang ke rumah ini. Maka cocok enggak kalau diberi pertanyaan apa? Apa? Yaitu risalah. Cocok. Bakat Maryamu, telah menangis Maryam. Kalau misalnya terpisah, bakat bukaan syadidan ha fi hadzal yaumi Maryamu, telah menangis dengan tangisan yang berat pada hari ini. Siapa? Maryam. Cocok kalau diberi pertanyaan siapa? Yaitu Maryam. Hadharal waladu, telah datang anak laki-laki itu. Ini jelas. Tapi kalau terpisah, hadhara fi hadhil munasabah, allati ajallana al-waladu, ya. Telah datang di acara ini, yang acara ini kita muliakan, yaitu anak laki-laki. Siapa? Anak laki-laki. Cocok kalau diberi pertanyaan siapa. Paham ya? Bila fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya harus diberi tanda mu'annas, yaitu bila madhi dengan ta mati, yaitu tak taknis. Rokodat solahat, rokodat tiflatun, tiflatun, telah tidur bayi perempuan itu. Solahat, yaitu solahat hadihil jawarihum, telah membaik anggota badan ini. dan bila fi'il mudhari dengan ta di awalnya, di awal fi'il, seperti tarkudu watasluhu, bukannya ta itu adalah alamat mu'annath, tapi ta itu adalah harful mudhara'ah, harful mudhara'ah yang menunjukkan. Kalau diawali ta berarti apa? Bisa jadi kamu atau apa? An atau apa? Iya. Ya tarkudu boleh, tarkudu yaitu anta kamu sedang tidur, atau tarkudu itu boleh iya. Yaitu tarkudu ummi misalnya. Tarkudu ummi. Berarti tarkudu itu muannas. Tapi kalau aina tarkudu, tarkudu di sini mudzakkar atau muannats? Muannats. Mudzakkar. Di mana kamu tidur? Kamu siapa? Laki? Laki. Tasluhu juga begitu. Tasluhu bisa apa, menunjukkan perempuan. Kapan menunjukkan perempuan? Yaitu dilihat fa'ilnya, mana fa'ilnya? Tasluhu itu. Kalau tasluhu binti, ya, tasluhu binti, anak perempuanku menjadi baik, ya, berarti tasluhu itu lah mu'an, taknya itu menunjukkan mu'an mu'annas. Tapi kalau tasluhu anta, kaifa tasluhu? Bagaimana kamu baik? Bagaimana kamu menjadi baik? Gitu. Kaifa tasluh? Bagaimana kamu menjadi baik? Kemudian dijawab, aku menjadi baik karena demikian dan demikian. Ya. Kemudian yang keenam, bila fi'ilnya musanna atau jamak, maka fi'il harus tetap dalam keadaan mufrad. Ya. Kalau fi'ilnya musanna atau jamak, fi'ilnya harus tetap dalam keadaan mufrad. Misalnya sa'ala at-tullabu. At-tullabu itu apa? Jamak, tetap enggak boleh sa'alu al-us, sa'alu at-tullabu, enggak boleh salah. Harus tetap mufrad. Atau yas'alu tullabu, telah bertanya murid-murid itu. Tahu ya? Tetap fi'ilnya itu selalu mufrad walaupun fa'ilnya mutsanna atau jamak. Kemudian yang ketujuh, fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ulun bi atau objek. Fa'il boleh ditempatkan setelah maf'ulun bi atau objek. Al-amsilah, contoh-contoh. Hadharal waladu, ya, ini maksudnya contoh-contoh yang di atas. Ya, contoh-contoh yang di atas. Nanti yang tujuh, yang ketujuh ada contohnya di bawah. Hadharal waladu, hadaratil bintu. Mana yang fa'il, yaitu al-waladu dan bintu. Al-waladu ini marfu', al-bintu juga marfu'. Dan fi'ilnya apa, mendahului fa'ilnya. Ya. Hadharal waladani hadaratil bintani. Ya. Ya cuma kalau fi'ilnya ya antara ada tak ta'nis dan tidak adanya tak ta'nis. Ya, tidak boleh fa'alnya musanna, fa'alnya juga musanna. Fa'alnya jamak juga ikut jamak, enggak boleh. Kemudian yazhabul auladu, yang dibalik. Yazhabul auladu. Ini contoh bahwa kalau fa'alnya jamak maka fi'ilnya tetap apa? Tetap mufrad. Tadhhabul banatu. Telah pergi anak perempuan-perempuan itu, anak-anak perempuan itu. Nah, di situ tadhhabu. Karena al-banatu itu mu'annath, maka didahului dengan apa? Fi'il mudhari'nya dengan ta. Dan juga al-banatu ini jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad. Tidak boleh tadhhabnal banatu salah, yadhhabunal auladu salah. Kemudian contoh maf'ulun bih yang didahulukan dari fa'ilnya. Sa'alan nabiyya rajulun. Ya, sa'alan nabiyya rajulun. Mana fa'ilnya? Yaitu rajul an-nabiyya. Dia sebagai maf'ulun bihi. Telah bertanya kepada nabi rajulun, seorang laki-laki. Terapkan siapa atau apa? Cocok. Telah bertanya pada nabi siapa? Yaitu orang laki-laki. Kalau dibalik, misalnya sa'alan nabiyyu rajulan, berarti siapa yang maf'ul bi? Yaitu apa? Rajulan. Itu rajulan. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Mana maf'ulun bih ya? Ya, tadi siapa terakhir? Bapak Imam. Yaitu lafzul jalalah, dia maf'ulun bihi mansub. Hanyalah innama, artinya pembatasan. Hanyalah yakhshallaha, yang takut kepada Allah, min ibadihi, dari hamba-hamba Allah. Siapa? Al-ulama. Cocok diberikan kata, pertanyaan siapa? Yaitu ulama. Nah, kemudian sa'alani data yaumin rajulun. Mana maf'ulun bih ya? Ya, Ubaidah. Sa'alani data yaumin rajulun. Mana maf'ulun bih ya dan mana fa'ilnya? Mana maf'ul bih nya dan mana fa'ilnya? Telah bertanya kepadaku data yaumin, artinya suatu hari, rojulun, seorang laki-laki. Mana fa'il dan mana maf'ulun bih ya? Kasha. Apa? Mana tak tahu? Ya, ya, mana maksudnya? Kan. Data itu dia dorof. Apa ya? Hah? Yaumin. Yaumin sebagai? Bukan. Oh, ya. Apa? Ya, mana maksudnya? Ya, ahsan. Yaitu ya mutakallim. Sa'alani, telah bertanya kepadaku. Zata yaumin. Zata dia dorof zaman. Dan dia mudhaf, yaumin mudhafin ilai majrur. Rajulun. Rajulun itu fa'il dari apa? Sa'ala. Fa'il dari sa'ala. Bukan fa'il dari sa'ala nih, yaitu sa'ala saja. Adapun ni ya'nya itu adalah maf'ulun bih. Ya. Kemudian la yadkhulul jannata illal mu'minuna. Oh ya, benar. Mana yang fa'il, Pak? Baik, Mam. Rajul. Yaitu dia cocok diberi pertanyaan siapa? Yaitu orang laki-laki. La yadkhuluna al-jannata illa al-mu'minun. Tidaklah masuk ke dalam jannah kecuali orang-orang mukmin. Mana maf'ul bihnya? Ya akhi faidah. Dan mana fa'ilnya? Yadkhulu tu fi maf'ul bih mana dan fa'ilnya mana? Ya Masya. Dilihat mana yang marfu. La yadkhulul jannata illa al-mu'minun. Mana yang marfu? Bukan yadkhul itu fi'il. Fi'il enggak mungkin jadi fa'il. Apa ya Bu Yahya? Al-mu'minuna. Al-mu'minuna itu fa'il dari yadkhulu. Ya. Mana maf'ul bihi ya Bu Yahya? Al-jannata. Tidaklah masuk ke dalam jannah kecuali orang-orang mukmin. Illal mukminun. Siapa yang masuk? Al-mukminun. Oh ya. Wa idh btala Ibrahim rabbuhu. Dan ketika Rabb menguji Ibrahim, wa idh btala. Dan apabila telah menguji Ibrahim, yaitu Ibrahim, siapa yang menguji? Rabbuhu, yaitu Rabbnya. Mana fa'ilnya, Pak Imam? Rabbu, ya asal. Nah, yang melakukan ibtila adalah Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian maf'ul bihnya mana, Pak Imam? Ibrahim, itu maf'ulun bihi. Maf'ulnya bihnya didahulukan dari fa'ilnya. Seharusnya fi'il, fa'il, kemudian maf'ulun bihi. Tapi enggak apa-apa dibahas maf'ul bih dulu, kemudian fa'ilnya. Qad ja'akum rasuluna. Telah datang kepada kalian utusan kami. Rasul yaitu utusan. Mana fa'il, mana maf'ulun bihi? Baiklah. Rasul yaitu fa'il, yaitu cocok kalau ditanya siapa telah dan sungguh-sungguh telah datang kepada kalian siapa, yaitu Rasul kami. Ya. Kemudian maf'ul bihnya mana ya Akasha? Maf'ul bihnya bukan yang terkenai perbuatan maji yang ditatangi siapa ya tentunya ya. Kum, kum yaitu domir mutasil fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Paham ya? Ja'akum rasuluna. Siapa? Yaitu rasuluna. Ya, kemudian sahih ma tarahu ghalatan. Benarkanlah apa yang kamu lihat salah. Safara ummuka ila Jakarta. Mana yang salah kawan? Mana yang salah kawan? Safara ummuka ila Jakarta. Maksudnya itu orang tak tahmid. Safarat ummuka. Telah safar ibumu ke Jakarta. Dahabat tajirani. Dahabat banyak. Dahabat tajirani ila suqi. Mana yang salah ya? Baiklah. Apa? Tidak dengar. Mana yang salah? Dahabat tajirani ila suqi. Mana yang salah? Oh benar. Ya, kalau salah salah kan. Kalau benar nggak usah disalahkan. Apa ya? Bahasa. Mana? Ini salah pak. Kada alif. Iya, itu alif. Ya kalau fa'ilnya musanna tetap fa'ilnya harus mufrad. Fa'ilnya jamak tetap harus mufrad. Fa'ilnya. Zahabat tajirun ila suq. Pemakaiannya. Ya itu dengan kalau kalau itu gunanya kalau fa'ilnya dhamir. Kalau fa'ilnya dhamir. Zahaba berarti fa'ilnya apa? Huwa, dhamir satu artinya huwa. Zahaba berarti fa'ilnya apa? Alif tasniyah. Zahabu yaitu wawu jamak. Kalau fa'ilnya zahir maka harus mufrad. Harus mufrad antara muzakkar sama muannats. Zahaba sama zahaba saja. Kharaja sama kharajat. Safara dengan safarat. Kemudian raja'al bintani minal madrasati. Telah kembali dua anak perempuan dari madrasah. Mana salah ya? Siapa? Ini? Raja'ah. Ya, itu apa? Raja'ah. Yang mana? Langsung. Raja'ah semua. Bintani minal madrasah. Iya. Berarti yang salah apa? Alif. Iya, tanya alif. Ada lagi? Raja'al bintani minal madrasati. Gitu. Raja'al bintani minal madrasati. Barangkali Pak Imam antum setuju Pak apa? Iya. Raja'at ya raja'atil bintani minal madrasati. Yarqudnal banatu 'ala as-sariri. Anak-anak perempuan itu tidur di atas dipan, atas sarir. Mana yang salah ya, Akhi? Yang benar gimana? Yang benar, ya benar. Ya kudul bintani, gitu. Banatu. Ya kudul banatu. Banatu itu laki-laki perempuan. Tarkudu ya. Ya tarkudul banatu ala syariri. Asal. Raja'al qadhi minad diwani. Raja'al qadhi minad diwani. Ada yang salah ya? Oh ya, nomor 5 afan. Geser ke kanan. Nomor 5 sekarang afan. Yarkabul musafirina as-sayyarata. Fadal ya afan. Mana? Benarkan. Bukan bertanya mana yang salah. Benarkan gimana yang benar. Kalau film mudhari tidak ada tak tanya. Tak tanya daripada film mabdi. Rakibat. Tarkabul musafirina as-sayyarata. Fa'il itu harus marfu. Fadal ya akhi. Ya. Iya. Yarkabul musafiruna. Fa'il itu harus marfu. Marfunya dengan lalu jamak mudzakkar salim dengan apa? Wow. Yarkabul musafiruna as-sayyarata. Para musafir naik mobil. menaiki mobil. Yadhabu ukhtuka ilal mustashfa. Mana? Pak Imam, gimana ya belum? Hasan. Tashtari akhaka al-kitab al-jadida. Tashtari akhaka al-kitab al-jadida. Yashtari. Apa? Yashtari terus? Akhaka al-kitab al-jadida. Antum terapkan fa'il, fa'ilnya itu alamat rafa'nya itu apa? Yashtari akhaka al-kitab al-jadida. Saudaraku, saudaramu sedang membeli kitab yang baru atau akan membeli kitab yang baru. Apa ya Ugasa? Yashtari akhuka. Akhuka marfu'nya dengan wawu asmaul khamsah. Yashtari akhuka al-kitab al-jadidah. Saudaramu akan membeli kitab yang baru. Yusalli abika fil masjid. Dibetulkan ya. Yusalli abuka. Fa'ilnya marfu. Alam rafa'nya wawu karena asmaul khamsah. Yusalli. Yusalli abuka fi masjid. Ahsan. Yarkudna al-banatu ala sariri. Wadah mana? Hah? Langsung. Masjid. Astagfirullahaladzim. Ya, ini agak ya Allah pandangannya. Ya. Sejak kelahiran. Nomor 9 ya. Raja'al qadiyu min ad-diwani. Ya benar apa? Raja'al qadiyu min ad-diwani. Apa yang salah? Apa? Raja al-Qadiyu. Yang salah apa? Yang salah apa? Ada yang punya kritikan? Yang nama yang mana? Ini sudah, sudah. Ya, sudah ditomba sama dia. Hah? Kalau itu laki-laki perempuan. Berarti benar. Wajar kalau dia diwan. Apa diwan? Diwan itu kantor, maktab. Sa'adatil fata akhahu. Apa ya? Apa itu? Sa'adatil fata akhahu. Pemuda itu telah membantu saudaranya. Apa yang salah? Nah. Sa'adal fata. Sa'adal fata. Karena fata itu mudzakkar. Ya. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Fatimah telah menulis surat. Telah menulis. Ayahmu telah pergi ke kebun. Pergi itu apa? Dahaba yang habis. Menulis itu kata bayak tubuh. Maryam sedang minum air susu. Itu minum itu apa? Syariba yash robu. Air susu yaitu susu itu apa? Bahasa Arab ya? Labanun. Orang-orang Muslim sedang mendengarkan khutbah di masjid. Nah, sedang mendengar itu apa? Yasma'u. Yasma'u. Khutbah ya khutbah. Yasma'u khutbata fil masjid. Ayahmu telah memerintah kepada Ali. Memerintah itu apa? Amara ya muru. Amara ya muru. Seorang laki-laki telah membantu saya di pasar. Membantu itu apa? Sa'ada yusa'idu. Di pasar, pasar itu apa? Suqun. Ya, betul dicari di rumah. Itu apa? Terjemahannya disusun. Ya. Ada iskal sebelum diakhiri. Ya beda. Orang Nasara yang suruh. Dalam bahasa Indonesia kan ya beda kan menolong sama mana. Kalau menolong berarti butuh pertolongan. Membantu juga butuh bantu. Maksudnya dalam bahasa Indonesia juga sudah beda, tidak sama. Kalau membantu sa'ada yusa'idu. Kalau menolong Nasara yang suruh. Jangan di campur-campur, nanti membantu Nasara yang suruh salah. Ada apa ya? Ada salah. Cukup? Ya, syarafnya ke depan saya. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah.